1, 2, 3 Pesawat bernama Cylon Aircraft Initiative tidak mengeluarkan suara bising dan juga hemat bahan bakar. Cocok digunakan sebagai pesawat mata-mata. Ih, kayak pesawat kertas nggak ada suaranya. Biasanya sih isinya surat cinta. Adalah Bae Dalmi, seorang wanita asal negara Korea yang tidak pernah cuci muka. Kebiasaan ini ia lakukan sejak dirinya jatuh cinta terhadap make up pada usia 14 tahun. Waduh. Mau tahu? Mau tahu?